Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita sekarang pada bab 3, tata cara mengafani jenazah. Tata cara wajib telah selesai, yaitu wajib mengafani jenazah seluruh jasadnya dari kepala sampai kaki, ya, tidak boleh ada yang terbuka, ya. Jadi bukan hanya bagian aurat saja, tapi seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, dan harus tebal, ya. Tidak boleh tipis, transparan, karena jika terbayang berarti tidak menutup. Nah, kemudian juga kita sudah masuk ke tata cara sunnah, tata cara yang lebih utama. Telah kita lewati tata cara pertama, jumlah kain kafan disunnahkan 3. Tiga-tiganya lembaran kain yang membungkus, itu yang lebih utama, meskipun boleh dan tidak dimakruhkan ada sarung, ada gamis, kemudian membungkus dari luar satu kain, itu juga boleh, tidak dimakruhkan. Tetapi yang lebih utama seperti kain kafan Nabi SAW, tiga-tiganya kain, lembar kain. Dan dari segi warna, lebih utama warna putih. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan di sini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi memerintahkan agar umatnya memakai pakaian yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian, dan memerintahkan untuk mengafani jenazah dengannya. Dan juga hadis Aisyah muttafaq alaih, yaitu kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga-tiganya warna putih, ya. Kemudian tata cara pengafanan dengan 3 lembar kain itu caranya, ya. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Adapun tata cara mengafani jenazah dengan 3 lembar kain kafan putih tersebut adalah 3 lembar kain kafan yang berwarna putih itu disusun berlapis dengan cara dibentangkan satu di atas yang lainnya. Nah, dengan cara dibentangkan satu di atas yang lainnya. Akan datang tambahan keterangan pada tata cara kedua nanti tentang ini. Jadi begini, ya. Nah, ini lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga. Nah, seperti ini maksud. Jenazah diletakkan di atas 3 lapis kain tersebut dengan posisi telentang. Telentang menghadap ke atas, serta kedua tangannya dibiarkan terjulur di samping tubuhnya. Ini sudah dijelaskan. Atau maksudnya bahwa sejak awal, ya, sejak awal penanganan jenazah, sejak dipastikan mati, itu dibiarkan tangannya tetap terjulur di samping tubuhnya. Jadi tidak disunnahkan disedekapkan, karena tidak ada dalil, ya, mengenai hal itu. Tidak ada dalil mengenai hal itu. Nah, bersedekap itu adalah gerakan sholat, dan jenazah tidak sholat, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Jadi posisi normal, ya, dibiarkan terjulur di samping tubuhnya. Nah, sampai pada proses pengafanan ketika diletakkan di atas kain kafan juga tetap seperti itu. Dan biasanya kalau sudah sampai proses pengafanan memang sudah tidak bisa ditekuk ya. Nah, sudah kaku. Nah, Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah berkata dalam majmu' Fatawa wa Rasail, ini fatwa beliau yang dimuat dalam majmu' Fatawa Rasail, beliau mengatakan tidak disyariatkan menyedekapkan kedua tangan jenazah seperti orang sholat saat ditelentangkan di atas kain kafan untuk dikafani. Sesungguhnya kedua tangannya hanyalah diletakkan di samping tubuhnya dalam keadaan terjulur. Nah, disunnahkan melebihkan ujung kain yang di atas kepala lebih panjang daripada ujung kain yang berlebih di bawah kaki, yaitu dengan cara meletakkan jenazah di atas kain kafan dengan posisi tubuhnya agak ke bawah. Misalkan andaikan jenazahnya ini ya, kepalanya ini ya, berarti ujung kain yang berlebih di sini di bagian kepala ini lebih panjang dibandingkan ujung kain yang berlebih di bagian kaki, itu maksudnya. Nah, apa dasarnya? Dalilnya adalah hadis Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kematian dan pengafanan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di awal syarah bab ini. Telah kita lewati di awal syarah bab mengafani jenazah. Hadis ini tentang kematian Mus'ab bin Umair yang merupakan salah satu dari 70 syuhada Uhud. Salah satu dari 70 syuhada Uhud ya, yang memiliki namirah ya, pakaian namirah yang dimilikinya ketika dikafani mulai dari kepala, maka masih kelihatan tersisa kakinya ya. Jika dimulai ditutup dari kaki, tersisa bagian kepala. Nah, ternyata pada hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan menutup bagian kepala daripada bagian kaki. Ya, manakala kain kafannya tidak cukup untuk menutup sekujur tubuh Mus'ab bin Umair. Padahal itu kan Nabi memerintahkan ditutup dari kepala kan? Kemudian bagian kakinya tersisa terbuka. Ya, itu ditutup pakai apa? Ya, itu masih ingat? Pakai rumput yang berbau harum di Madinah yang disebut apa? Idkhir. Namanya idkhir. Ya, rumput yang berbau harum yang dikenal di Madinah. Nah, artinya ketika Nabi memerintahkan agar kepalanya dulu yang ditutup, kemudian sisanya pakai idkhir, ini menunjukkan bahwa bagian kepala lebih diutamakan. Dari sinilah ulama berkesimpulan ya, bahwa dilebihkan kelebihan kain di bagian kepala itu lebih panjang daripada kelebihan kain yang ada di bagian kaki. Nah, dan di sini sebutkan akan datang tempat keterangan pada acara ketiga, keempat, dan kelima nanti. Nah, seperti ini ya. Kemudian kedua tepi lapisan kain paling atas dilipat ke atas dadanya, dimulai dari sisi kanan jenazah lalu sisi kirinya. Jadi sisi kanan jenazah ini kepala, lihat pada contoh ini. Ini kepala. Ya. Berarti sisi kanannya yang mana? Yang sini ya. Sisi kanannya ini. Berarti ini yang duluan dilipat. Nah. Ini dulu. Kemudian yang ini. Nah. Dan dikencangkan gitu ya, dirapikan, dikencangkan supaya tidak mudah dilepas. Nah, ini kecil contoh jenazah kekecilan ini apa contohnya. Nah, ada yang lebih besar? Gak apa-apa. Yang penting kan ini apa? Contoh aja. Nah, jadi intinya begitu. Nanti dirapikan ya, dikencangkan gitu. Lalu lapisan kain yang kedua juga begitu. Lapisan yang kedua juga seperti itu, ya. Juga dirapikan, dikencangkan. Ya. Nah. Ini tadi dalam keadaan bagian aurat jenazah ketika diletakkan, ingat ya, itu masih dalam keadaan tetap tertutup. Nah, jadi ini tadi jenazah ketika diletakkan di sini, ya, ini bagian auratnya tetap senantiasa tertutup dari awal sampai proses ini tetap tertutup bagian auratnya, kan sudah kita pelajari. Anggapkan ini auratnya tetap tertutup di sini. Nah, jadi nanti ya lapisan pertama dari lebih kanan sisi kanan jenazah yang lebih dahulu dilipat, kemudian yang kiri, ya. Nah, kemudian lapisan yang, jadi kalau sudah mulai dibungkus, ya, dan sudah memungkinkan ditarik kain penutup auratnya itu, ya, maka ditarik. Jadi kain penutup auratnya itu ditarik, nanti bukan dibiarkan terbungkus di dalam. Nah, nanti bisa ditarik dari sini, ujungnya kan bisa dikeluarkan. Nah, nanti lanjut, ya, ini sudah mungkin ditarik, tarik. Nah, kan? Nah, yang jelas auratnya sudah aman. Nah, kemudian yang kedua. Yang ketiga juga begitu ya. Dirapikan, dikencangkan. Nah, nah. Baik ya. Kemudian selanjutnya, jadi artinya lipatan kain jadi di sini jelaskan artinya lipatan kiri menindih lipatan kanan. Tadi yang lebih dulu dilipatkan sisi, nah bahasanya di sini mulai dari sisi kiri kanan jenazah, berarti lipatan kiri menindih yang kanan. Ya, gunanya apa? Ya, akan dijelaskan di sini gunanya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, disukainya meletakkan lipatan kiri di atas lipatan kanan semata-mata agar tepi kanan yang terlipat itu tidak terjatuh saat jenazah diletakkan di dalam kuburan di atas lambung kanan. Karena jenazah ini nanti akan diletakkan dalam kuburan, kepalanya di sini, ya. Nanti kan ini kan dilipat, ya. Dilipat. Ini kan nanti akan diletakkan begini di atas lambung kanan. Jadi tepi kanan tadi itu tertindih oleh lipatan kiri supaya tidak terjatuh. Nah, itu tujuannya. Nah, dengan demikian pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan disukai melipatnya mulai dari sisi kiri jenazah kemudian sisi kanannya. Allah. Jadi ada pendapat lain mengatakan dilipat mulai dari sisi kirinya dulu, sisi kiri jenazah. Tapi yang kita pelajari sekarang ini lebih kuat, ya, karena itu tadi gunanya supaya ketika diletakkan dalam lahat di atas lambung kanan, dibaringkan menghadap kiblat di atas lambung kanan, berarti kan lipatan kanan tertindih oleh lipatan kiri supaya tidak mudah dia jatuh. Selanjutnya ketiga ujungnya dilipat dari arah kepala dan dari arah kaki lantas diikat. Ini kan terkumpul semuanya, terlipat semua. Ini bagian kepala. Nah, dilipat ke atas kepalanya. Yang berlebih di bagian kaki dilipat, ya, ke atas kakinya. Dikumpulkan kemudian dilipat. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ketiga ujung kain kafan yang tersisa di atas kepalanya disatukan dan dilipat seluruhnya ke atas wajahnya. Demikian pula ketiga ujung yang tersisa di bawah kedua kakinya disatukan dan dilipat seluruhnya ke atas kedua kakinya. Setelah itu diikat agar kain kafan tidak terbongkar saat diangkat dan diusung ke kuburan, sebagaimana ditegaskan dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Ana menukil dua mazhab saja di sini, yaitu mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Jadi mengatakan bahwa diikat. Nah, ini diikat satu pengikat tadi yang bagian kepala, satu di bagian kaki. Jika dibutuhkan lagi di tengah diikat. Jadi tujuannya mengikat, ya mengikat. Itu tujuannya supaya tidak terbongkar saat diangkat dan diusung ke kuburan. Karena nanti jika sudah dikuburkan, sudah diletakkan dalam lahat, sebelum ditimbun lahatnya, sebelum ditutup lahatnya, ini pengikatnya dilepas. Nah, ini keterangan selanjutnya. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berfatwa, tidak ada batas jumlah tertentu yang ditetapkan dalam mengikat kain kafan. Nah, jadi jangan lagi diributkan, kenapa cuma dua, kenapa tiga, kenapa? Nah, kenapa bukan tiga? Jadi tidak ada batas jumlah tertentu yang ditetapkan mengikat kain kafan. Tidak ada ketentuan dari Nabi SAW tentang itu. Namun tiga ikatan sudah dianggap cukup. Satu ikatan di bagian kepala, satu ikatan di bagian tengah, dan satu ikatan di bagian tengah sini, ya, bagian tengah tubuhnya, dan satu ikatan di bagian kaki. Seandainya dicukupkan dengan dua ikatan, hal itu tidak mengapa. Jika postur tubuhnya misalkan tidak terlalu panjang, dianggap cukup bagian kepala dan kaki sudah kuat, ya, dianggap tidak akan terbongkar jika diangkat dan diusung ke kuburan, cukup. Nah, jika misalkan postur tubuhnya agak panjang, ya, butuh tiga, berarti tiga, satu di tengah tambahan. Nah, jadi yang penting kain kafan diikat agar tidak terbongkar, itu tujuannya. Dan diingat, nanti akan datang nanti tata cara, ya, tentang itu nanti sebelum lahatnya ditutup, ketika sudah diletakkan jenazah di dalam lahat di atas lambung kanan menghadap ke arah kiblat, ya, sebelum lahat ditutup jangan lupa lepas pengikat kain kafan dan letakkan saja di situ. Dilepas pengikatnya dan letakkan saja di situ. Nah, yang kedua, tata cara yang kedua. Jadi sebenarnya tadi sudah selesai. Singkatnya seperti ini caranya. Ya. Hanya saja pada tata cara berikutnya akan dijelaskan lebih detail bahwa apa yang dilakukan terkait dengan kain kafan ini diharumi, ya, dan seterusnya. Ini akan kita pelajari pada tata cara berikutnya. Nah, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Tubakharu al-akfanu bil-bukhuri wa nadarru bainaha shay'un min al-hanuti wal-hanutu akhlatun min at-tibi yusna'u lil-mauta." Tiga lembar kain kafan tersebut diasapi dengan asap dupa yang harum dan ditaburi hanut, ramuan wangi-wangian khusus untuk mayat, ya, pada setiap lapisan. Nah, jadi yang pertama kita bahas di sini, kain kafan diasapi dengan asap dupa yang harum dan ditaburi hanut. Nah, ini tata caranya. Yang pertama yaitu diasapi dengan asap dupa. Tata cara ini sunnah, ya. Nah, tidak wajib. Sebelum tiga lembar kain kafan tersebut dibentangkan satu di atas lainnya, disunnahkan mengasapinya dengan asap dupa yang harum tiga kali diasapi. Nah, disukai dengan menggunakan kayu gaharu. Oh, boleh juga dengan selainnya, tidak harus kayu gaharu. Kayu gaharu itu yang paling harum, ya. Nah, kayu gaharu tersebut dibakar dalam berupaan dan tiga lembar kain kafan tersebut diasapi di atasnya yang sebelumnya telah dipercikki air agar asap dupa melekat padanya. Jadi bisa kayu gaharu, bisa yang lainnya, harum intinya, ya. Kedupaan itu ketika sudah mengepulkan asap yang berbau harum, ya, tiga lembar kain kafan tersebut diperciki air dulu, diperciki air, kemudian diasapi di atasnya. Jadi misalkan ini bukurnya ini, ya, kedupaan ini sudah mengeluarkan asap yang harum, maka tiga lembar kain kafan ini kita perciki air dulu, kemudian kita letakkan di atasnya. Okay. Supaya melengket. Tujuan jadi perciki air supaya melengket asapnya. Nah, jadi ini harum semerbak. Itu tujuannya. Nah, hal itu berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jammartumul mayyita fa'ajmiruhu thalatha." Jika kalian mengharumi jenazah, yakni kain kafannya, dengan asap dupa, lakukanlah tiga kali. Lakukanlah tiga kali. Nah, hadis riwayat Ahmad Ibn Abi Syaibah, Ibn Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini dinyatakan berderajat sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim. Nah, sudah pernah dijelaskan bagaimana memahami kalau dikatakan Al-Hakim menilai hadis ini derajatnya sahih menurut syarat Muslim. Nah, pernah dijelaskan bahwa Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Dia memiliki syarat-syarat yang ketat untuk memasukkan hadis itu dalam sahihnya, yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Muslim muridnya juga membuat mengarang Sahih Muslim, juga memiliki syarat-syarat yang ketat untuk memasukkan dalam sahihnya hadis yang memenuhi syarat hadis yang sahih. Ya. Tetapi syaratnya Bukhari itu lebih ketat, lebih kuat daripada Muslim, tapi dua-duanya sahih. Tingkat kesahihan hadis Al-Bukhari lebih tinggi daripada kesahihan hadis Muslim. Nah, ada sebagian hadis yang luput, ya, yang luput terhadap Al-Bukhari dan Muslim, tidak dimasukkan di situ, padahal secara persyaratan mestinya masuk. Al-Hakim datang belakangan mengarang kitab Al-Mustadrak. Tujuannya ingin melengkapi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga ada hadis yang dia riwayatkan, dia masukkan dalam Mustadraknya, dia mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Artinya semestinya masuk di Sahih Muslim, tapi tidak ada di sana. Jadi tujuannya untuk melengkapi. Itu maksudnya, ya, untuk memahami istilah-istilah ini. Tetapi kenyataannya kitab Al-Mustadrak yang dikarang oleh Al-Hakim bercampur baur hadis palsu, hadis yang sangat lemah, hadis yang dhaif, hadis yang memang betul itu sesuai syaratnya Bukhari, syaratnya Muslim. Jadi beragam. Artinya tidak seperti yang diharapkan. Nah, artinya banyak kesalahan juga di situ. Jadi butuh diteliti ulang. Oleh karena itu diteliti lagi oleh Adz-Dzahabi. Dan ada penelitiannya juga Al-Albani dalam kitab-kitabnya. Syekhuna Muqbil juga melakukan penelitian khusus yang sudah diteliti oleh Adz-Dzahabi, ya. Nah, jadi itu makna hadis ini sahih, kata Al-Hakim sahih menurut syarat Muslim. Dibenarkan oleh Adz-Dzahabi dan Al-Albani. An-Nawawi rahimahullah juga menghukuminya sahih. Berarti hadis ini sahih. Artinya ini menunjukkan disukai melakukan ini. Jika memungkinkan, maka diharumi dengan asap dupa, ya, tiga kali. Nah, setelah tiga lembar kain tersebut diharumi dengan asap dupa, ya, ketiganya disusun berlapis. Nah, itu tadi yang sebelumnya. Ketiganya disusun berlapis dengan cara dibentangkan satu di atas lainnya dan ditaburi hanut. Apa yang dimaksud dengan hanut? Hanut adalah ramuan wangian khusus untuk jenazah. Jadi ramuan, ya, wewangian yang khusus dibuat untuk mengharumi jenazah. Pada setiap lapisan ditaburi hanum. Jadi kita ulangi lagi, ya. Ini lembaran pertama kita letakkan. Nah, di sini dikatakan yang pertama kali dibentangkan adalah kain yang terbagus dan terlebar dari ketiga kain itu dan ditaburi hanum. Andaikan tiga lembar itu berbeda-beda, ada yang lebih bagus daripada yang lainnya, ya. Dan sudah kita lewati bahwa tidak disukai memilih yang mewah, yang mahal, tetapi juga jangan yang jelek, yang kotor, yang pertengahan, yang sedang, iya. Nah, yang jelas perhatikan lebarnya harus menutup seluruh tubuh jenazah, bahkan ada lebihnya lebih bagus, dan ingat tebalnya, jangan sampai transparan. Jadi kainnya tebal, tidak transparan. Nah, andaikan ada yang lebih lebar dan lebih bagus daripada yang lainnya, maka itu yang pertama diletakkan. Jika sama-sama, ya sama saja semuanya, maka ya terserah yang mana yang duluan. Kemudian ini ditaburi hanum. Misalkan, ya ini ada wadah, sudah dibuatkan ramuan wangian. Nanti dijelaskan di situ, misalkan sudah ada campuran, ada gerusan kapur barusnya untuk mendinginkan, ada juga minyak kasturinya di situ, ya, dan yang lainnya yang ada sudah diramu jadi satu. Nah, diambilkan dari hanum itu, kemudian ditaburi kain kafannya. Andaikan tidak ada hanum yang siap seperti itu, ya sesuai yang ada. Andaikan misalkan minyak wangi ini aja yang ada, yang itu aja yang dioles-oleskan. Nah, yang penting diharumi sesuai kemampuannya ada. Nah, kemudian lembar kain berikutnya di atasnya. Berikutnya yang kedua, letakkan di atasnya juga ditaburi hanum, dan ditaburi hanum, diharumi dengan minyak wangi. Kemudian lembar yang terakhir di atasnya, yang ketiga, dan ditaburi hanum. Ya, jelas ya. Jadi tiga-tiganya sudah tersusun berlapis, dan tiga-tiganya semuanya sudah ditaburi hanum, ramuan minyak wangi. Jelas. Mengharumi jenazah dengan hanum hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang sahabat yang meninggal saat wukuf di Arafah karena terjatuh dari untanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayni wa fi riwayatin fi thawbayhi wa la tuhannithuh." Mandikanlah jenazahnya dengan air bercampur daun bidara. Sudah kita lewati, yaitu ya, daun bidara yang sudah dikeringkan dan ditumbuk sampai halus jadi serbuk. Nah, atau diganti dengan sabun. Sudah lewat pembahasan tentang memandikan. Kemudian yang kedua, kafani dengan dua pakaian. Dalam riwayat lain, dengan kedua pakaian ihramnya. Ini perlakuan khusus untuk orang yang meninggal dalam keadaan dia berstatus masih muhrim. Ya, masih muhrim. Jika laki-laki atau wanita muhrim, yakni masih berihram. Perhatikan ya, istilah muhrim, muhrimah itu orang yang berihram. Adapun kerabat yang bisa menemani dalam safar atau boleh berkhulwat berdua dan hukum-hukum yang terkait dengan kemahraman, itu namanya mahram. Mahram itu bukan muhrim. Sebagian orang salah menyebutnya. Dalam hadis Nabi menyebutnya mahram. Ya, seperti suami mendampingi istrinya, jadi mahramnya dalam safar berangkat berhaji atau berumrah. Ya. Atau didampingi oleh saudara laki-lakinya, ya, atau pamannya, itu mahramnya bisa mendampingi dalam safar. Karena wanita kan dilarang safar, haram safar tanpa mahram. Nah. Ya. haram safar tanpa mahram dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Harus didampingi oleh mahram. Bukan muhrim. Muhrim orang yang berihram. Nah, berihram itu haji atau umrah. Jadi, untuk orang yang berihram sedang dalam pelaksanaan manasik haji atau umrah, ihramnya belum, artinya manasiknya belum selesai, dia belum tahallul, masih berihram. Seperti misalkan sahabat ini, dia sedang wukuf di Arafah, berarti masih ihram dia, sedang dalam rangkaian pelaksanaan manasik haji. Meninggal dalam keadaan masih berihram, maka ya, berdasarkan hadis ini diperlakukan dia dikafani dengan dua pakaian ihramnya. Laki-laki ya, laki-laki itu kan sunnahnya pakaian ihramnya dua lembar kain ya, satu di bawah disarungkan dan satu diselendangkan di atas kedua bahunya, rida namanya. Nah, itulah yang dipakai untuk membungkusnya, mengafaninya, dua pakaian ihramnya. Nah, bisa difahami? Orang yang berihram, perhatikan, itu terlarang dari sekian perkara yang diatur dalam syariat. Ya, orang yang sedang berihram, yang sedang muhrim atau muhrimah, misalkan tadi dari segi pakaian, itu tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai sirwal yang dijahit khusus sesuai dengan lekuk-lekuk tubuh, tidak boleh. Tidak boleh pakai peci yang menutup kepala, serban yang menutup, tidak boleh. Tidak boleh pakai minyak wangi, ya. Tidak boleh pakai minyak wangi selama berihram dan hal-hal lain yang diatur dalam syariat. Nah, ketika dia meninggal dalam keadaan ihram, berarti hukum-hukum ihram masih berlaku. Jadi jangan misalkan dikafani pakaikan jubah atau pakai gamis gamis ya atau jubah. Nah, jadi kafani dengan dua pakaian ihramnya itu saja mungkusnya. Kemudian kata Nabi, wala tuhannitu, dan jangan taburi dengan hanut. Nabi melarang jenazah ini ditaburi dengan hanut. Kenapa? Karena orang yang berihram tidak boleh memakai minyak wangi. Dia meninggal statusnya masih berihram, hukumnya masih berlaku. Jadi Nabi melarang untuk ditaburi hanut, gitu maksudnya. Paham ya? Ah, hadits ini muttafaq alaih. Bagaimana sisi pendalilannya terkait pembahasan kita? Ini artinya selama ini para sahabat ketika mengafani jenazah bukan yang berihram ya, maka selama ini diberi apa? Diberi hanut. Ketika sahabat ini meninggal dalam status ihram, tidak boleh terkena minyak wangi, maka Nabi melarang jangan pakai hanut. Artinya selama ini sahabat biasa memakaikan hanut pada jenazah. Maka Nabi mengingatkan ini jangan. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan masih berstatus muhrim. Tidak boleh kena minyak wangi. Paham? Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaburi jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram, karena orang yang berihram tidak boleh memakai wangi-wangian, menunjukkan bahwa menaburi jenazah mereka dengan hanut merupakan sunnah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Di situ sisi pendalilannya. Bisa dibaca? Ya. Ini menunjukkan bahwa menaburi jenazah mereka dengan hanut merupakan sunnah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika ini hukumnya beda karena dia berihram, mati dalam keadaan status ihram, tidak boleh kena minyak wangi, maka Nabi melarang. Ya. Andaikan selama ini para sahabat ya, jika ada jenazah itu tidak dipakaikan minyak wangi, bukan sunnah yang biasa dilakukan, maka Nabi tidak perlu melarang menaburi hanut untuk yang ini, karena memang itu tidak biasa dilakukan. Karena selama ini kebiasaan mereka sunnahnya ditaburi hanut, maka Nabi mengingatkan untuk yang ini jangan, karena berlaku aturan ihram padanya. Bisa dipahami? Nah, Begitu. Hanum adalah ramuan wangi-wangian yang disiapkan khusus untuk jenazah, termasuk gerusan kapur barus, minyak misik, kasturi atau minyak ambar dan lainnya. Mata yasar, apa yang termudahkan ketika itu ada, ya dicampur aja, diramu jadi satu. Naam, wangi-wangian yang digunakan untuk selain jenazah tidak dinamakan hanut. Jadi istilah hanut ini ramuan wangi-wangian yang dibuat khusus untuk jenazah. Istilah itu. Naam. Ya, belum masuk. Belum masuk tulis. Belum. Masih bisa lagi. Berapa menit? Persis. Sudah masuk? Belum. Hah? Belum. Kita lanjut. Ini tadi masih penaburan hanum untuk mengharumi kain kafan. Berikutnya jenazahnya. Ketiga, Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yuj'alu min al-hanuti 'ala wajhi al-mayyit wa maghabinihi wa mawadi' sujudi. Sebagian dari hanut itu ditaburkan pada wajah jenazah, lipatan-lipatan tubuh dan anggota-anggota sujudnya. Ya, jadi menaburkan hanut pada anggota tubuh yang mulia dan lipatan tubuh. Ini jenazah sekarang kan kita letakkan ya. Setelah ditabur hanut tiga lembar ini, lapisan ini, kita letakkan jenazahnya. Seperti tadi kita letakkan, kita posisikan yang tersisa, kain yang tersisa di bagian kepala lebih panjang. Berarti agak ke bawah ke bagian kaki meletakkan begini. Ya. Anggota-anggota sujud dalam sholat maksudnya dahi, hidung, bagian wajah. Dahi, hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari jemari kedua kaki. Nah, jadi kita taburi hanut di bagian-bagian itu. Kita utamakan dulu itu dulu. Itu dulu bagian-bagian itu dulu yang kita taburi hanut. Taburkan hanut di dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, ujung jari jemari kedua kakinya. Ya. Wajah dan anggota-anggota sujud ditaburi dengan hanut, diharumi dengan hanut untuk memuliakannya karena merupakan anggota-anggota tubuh yang mulia. Karena itu yang diwajibkan diletakkan dalam sujud dalam sholat. Lipatan-lipatan, kemudian setelah itu kita beralih ke lipatan-lipatan tubuh. Lipatan-lipatan tubuh adalah lipatan ketiak, lipatan pangkal paha. Nah, ini biar tetap kelihatan ya, maksudnya auratnya tetap tertutup ya. Nah, jadi lipatan-lipatan tubuh adalah lipatan ketiak, lipatan pangkal paha, dan lipatan bawah lutut. Nah, jadi kita taburi hanut di lipatan-lipatan itu. Lipatan ketiaknya taburi hanut, lipatan pangkal paha taburi hanut, lipatan apa tadi di bawah lutut. Ya, lipatan-lipatan tubuh tersebut ditaburi hanut karena merupakan tempat kotoran, tempat berkumpulnya kotoran, tempat berkumpulnya daki dan bagian itu berbau, jadi diharumi. Gitu. Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa kepala dan jenggotnya, bagi yang punya jenggot, juga ditaburi hanut seperti yang dilakukan oleh orang yang hidup. Nah, seperti hanya orang yang hidup ketika mengharumi tubuhnya dengan minyak wangi, itu kan menaburi kepalanya dengan minyak wangi, jenggotnya ya, rambut kepalanya diharumi, jenggotnya diharumi. Nah, begitu pula jenazah ini, kita harumi kepalanya dengan hanut, kita harumi jenggotnya dengan hanut. Itu kata Syafi'i dan ahli fikih mazhab Syafi'i. Naam. Selesai tata cara ini. Kemudian keempat, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yudu syai'un min al-hanuti fi qutnin fawqa 'ainayhi wa min kharaihi wa syafataihi. Sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas untuk diletakkan pada kedua kelopak mata, kedua lubang hidung, dan kedua bibirnya. Ya, ini menaburkan hanut pada bagian tubuh yang berlubang, itu maksudnya. Bagian tubuh yang berlubang. Jadi sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas. Kita ambil kapas, taburi hanut. Kemudian sebagian dari kapas itu, ya, tersebut diletakkan pada kedua kelopak mata. Letakkan di atas kedua kelopak mata. Nah, kapasnya sudah taburi hanut. Sebagiannya diletakkan di kedua lubang di hidung untuk menutup. Dan kedua bibirnya. Nah, Al-Utsaimin menambahkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' bahwa sebagian dari kapas itu juga diletakkan pada kedua lubang telinga. Kapas yang ditaburkan itu juga diletakkan di untuk menutup kedua lubang telinga. Bagian-bagian berlubang. Nah, kedua lubang telinga juga. Hal ini telah disebutkan pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan fuqaha Asy-Syafi'iyah. Oh, kedua lubang telinga juga ditutup. Para ulama menyatakan bahwa bagian-bagian tersebut ditutup dengan kapas yang telah ditaburi hanut untuk mengusir serangga perusak agar tidak masuk ke dalam tubuhnya melalui lubang-lubang tersebut. Ketika diletakkan dalam lahat sudah dikubur, khawatirnya nanti ada serangga yang ingin masuk merusak tubuhnya dari melalui lubang-lubang itu. Nah, ketika bagian-bagian itu tadi sudah diberi kapas penutupnya sulit ditaburi hanut, dan di antara campuran ramuan hanut tadi kan ada gerusan kabut garus, ya, dan nyawa yang lainnya, itu akan mengusir serangga. Nah, sehingga tidak mendekat ke bagian-bagian itu. Nah, sudah. Ya, ini belum selesai, ya. Ya, tata cara yang kelima nanti yaitu, ya, mengambil sebagian dari kapas juga ditaburi hanut untuk diletakkan di bagian dubur, ya. Kemudian bagian itu dibuatkan semacam celana sederhana dari kain kafan itu aja dijahitkan. Nah, seperti cawat gitu. Nah, diikat situ, ya. Dan juga bagus juga bagian tubuh yang lainnya juga ditaburi hanut. Nah, bukan hanya bagian-bagian yang sudah kita pelajari itu, jika masih ada sisanya, maka seluruh tubuhnya ditaburi hanut. Jika memang masih tersisa, tapi utamakan dulu bagian-bagian yang sudah kita pelajari itu. Paham, ya? Kalau masih ada sisa, ya, maka ditaburi seluruh tubuhnya. Itu selesai, sudah siap dibungkus. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lebih detail. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.